Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam Ramadan wa ja'ala Ramadan ashharul hurum. Dan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini kita dapat beramal ibadah, kita dapat melaksanakan salat tarawih, tadarus Al-Quran, mendengar ceramah, dan meningkatkan sikap-sikap yang terbaik di dalam diri kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi modal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal ibadah yang terbaik. Para pendengar rahimakumullah, hari ini kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat ke-17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim." وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian, aku, kata setan, akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang mulia ini menegaskan betapa bebalnya dan dahsyatnya keingkaran syaitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan penuh kesombongan dan keyakinan dia mengatakan kepada Allah bahwa dia tidak akan berputus asa dalam menggoda manusia dan untuk menyeret manusia kepada jurang kemaksiatan terhadapnya. Maka daripada itu syaitan mengatakan, aku akan datang baik dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Mereka, aku akan menggoda mereka kapan dan dimanapun mereka berada. Bahkan dalam sholat kita pun kita sering sekali digoda dan dirusak sholat kita oleh setan. Betapa banyak dan betapa sering kita ketika sholat kita lupa jumlah rakaatnya. Ini rakaat kedua atau ketiga ya, ah udahlah yang ketiga aja biar cepat. Atau mungkin terkadang di dalam sholat itu hati kita berdiskusi, berbicara kesana kemari, pemikiran kita pun berbicara, ya, berkata-kata tentang pekerjaan. Bahkan di dalam sholat itu sendiri kita menyelesaikan pekerjaan duniawiyah kita. Subhanallah. Ya, betapa sering ya, dan betapa lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya adalah ya, bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan, hawa nafsu syaitaniyah kita yang sudah tercemar oleh sifat-sifat daripada syaitan itu tadi. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat kepadanya, yang tahu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah ia berikan, maka marilah kita beribadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan dan di dalam bulan Syawal dan berikutnya nantinya seterusnya untuk taat kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Para pendengar rahimakumullah, di sini adalah bentuk dari, di dalam ayat ini adalah bentuk daripada sumpah setan kembali bahwa dia akan terus menggoda manusia. Maka permusuhan yang abadi telah diikrarkan oleh setan di sini atau iblis terhadap manusia. La ughwiyannahum ajma'in. Qala fabi'izzatika. Setan berkata, ya Tuhan, demi kekuasaanmu, demi keagunganmu, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya, yaitu manusia, anak cucu Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ustaz Safia mungkin dapat menjelaskan bagaimana sebenarnya hakikat daripada ikhlas ini, Ustaz. Ikhlas dalam beribadah ini kan sering juga menjadi moto ya, Ustaz, ya. Salah satu departemen kita kan departemen ikhlas agama, beramal, ya? Ikhlas beramal. Bagaimana konteks ikhlas ini sebenarnya, Ustaz? Sebetulnya ikhlas ini adalah satu perbuatan yang kalau kita sadari itu memang amat berat. Yeah. Manusia hanya bisa berusaha sesuai dengan tuntutan dan ibadah. Kadang-kadang orang yang mau langsung mau mendekat kepada Allah dengan bentuk-bentuk ritual yang apa harus bersemedi, saya contohkan atau dan sebagainya. Ini hal yang tidak baik gitu. Yeah. Jadi dalam Islam itu punya tahapan. Yeah. Ya, pertama kita mengikut, kemudian kita belajar, mutabik, mukallid dan sebagainya ya, sehingga kita apa? Benar-benar keikhlasan itu muncul. Jadi bukan berarti kita ikhlas, wah saya ikhlas mengasihi sekarang gitu, bukan tidak diceritakan gitu. Jadi beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini dengan bentuk yang ikhlas itu adalah kita mempunyai tahapan-tahapan sendiri. Pertama kita sebagai mubtadi, pemula, belajar, tapi jangan kita hanya tugas kita apa sholat, ya sholat begitu aja, tapi nggak ada perubahan kita gitu ya. Artinya ketika kita ingin membangun keikhlasan, keikhlasan itu, itu harus ada ilmu. Ilmu ya, otomatis itu Ustaz. Jadi kalau tidak, kita bisa terperangkap kepada setan gitu ya. Akal setan hebat sekali gitu ya. Sekarang akal setan bentuknya apa? Dengan teknologi juga luar biasa. Jadi kita ikhlas itu didasarin dengan apa? Ilmu itu sendiri. Jadi beribadah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada tuntunan-tuntunan-tuntunan. Iya. Kemudian pada tingkatan-tingkatan yang lain, setan ini selalu aja menggoda begitu ya. Kita contoh mengkaji masalah apa? Masalah mencuri. Kalau mencuri kan potong tangan. Kalau korupsi kan enggak. Ha, kan begitu dan sebagainya. Ini kan setan banyak aja celah dengan bentuk-bentuk yang lain. Mungkin ada tambahan dari Ustaz sendiri. Iya, kalau tadi tentu korupsi dengan mencuri sama-sama kalau negara Islam kan harus potong tangannya. Potong tangan ya. Jadi tentu seperti yang dikatakan Ustaz Safia tadi bahwa ikhlas ini memang harus dibangun atas dasar ilmu. Betul sekali Ustaz. Dan kemudian dia memang juga ilmu itu dilatih. Ya. Gitu. Manusia itu diciptakan Allah itu memang adalah makhluk yang kikir. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang keikhlasan, maka sering dikaitkan dengan sifat dermawan atau memberi. Bagaimana orang yang dermawan itu ketika dia memberi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia beribadah hendaklah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya bisa menambahi apa yang dikatakan Ustaz Safiar tadi, ilmu yang ada pada diri seseorang itu bukan hanya dalam bentuk teoritis ya, tetapi juga harus yang diamalkan aplikatif. Misalnya begini, bahwa dia mencoba untuk setiap hari bersedekah ya, walaupun tidak banyak, tetapi dia berupaya untuk setiap hari bersedekah ya, bersedekah dengan hal-hal yang mungkin dianggap orang tidak ada artinya, misalnya senyum. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talaqatu wajhika fi wajhi ahika sadaqah." Ya. Senyumnya kamu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Yang dimaksud senyum di sini adalah bahwa dia tidak cemberut, dia tidak menunjukkan muka masam. Apalagi kalau dia petinggi atau pejabat, dia tidak menunjukkan sikap arogannya di hadapan bawahan atau staf-stafnya. Ini adalah bentuk sedekah. Jadi sedekah itu tidak senantiasa dalam bentuk materi, uang begitu, atau pemberian yang dalam bentuk barang, tidak, tetapi lebih kepada sikap santun, sopan, akrab, ramah kepada siapa saja, baik itu kepada orang yang mendukung ataupun orang yang dahulu tidak mendukungnya. Jadi kalau kita lihat kembali kepada konteks kita yang kita bahas hari ini, bahwa ikhlas, syukur ini adalah sifat-sifat yang baik yang sama sekali tidak ada pada diri setan. Jadi orang yang mendekatkan dirinya kepada setan, maka sifat-sifat ini akan jauh dari dirinya. Ya, setan itu kalau dia berbuat, dia ingin mendapatkan langsung instan balasan ketika itu juga. Ya, kemudian dia berupaya untuk menggoda manusia itu, menghancurkan ibadah-ibadah manusia itu untuk apa? Untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi pengikut setan. Walaupun setan nanti di akhirat tidak mengakui bahwa orang-orang yang mengikutinya itu sebagai pengikutnya, karena ketika hari akhirat nanti semuanya nafsi-nafsi, masing-masing mengurusi dirinya masing-masing. Maka daripada itu, ini sudah diajarkan kita oleh Al-Quran. Al-Quran telah memberikan kita kesadaran bahwa begitu hebatnya, seperti yang dikatakan Ustaz Safiyar tadi juga, godaan setan itu tadi merusak amal ibadah kita. Maka marilah kita perbanyak ta'awudz, perbanyaklah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim dikala kita digoda oleh setan. Dan tentunya sifat-sifat syaitaniyah ini hendaklah kita latih ya, dengan memperbanyak zikir, dengan melembutkan hati kita, dengan mendengar yang baik-baik, melihat yang baik-baik, dan menjauhkan pandangan, pendengaran, dan apa yang kita makan dari haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Safia, mungkin satu pertanyaan, Ustaz. Kenapa kok setan di sini nampaknya yakin sekali kalau orang-orang yang telah tergoda dengan sifat syaitaniyah itu tadi, dia tidak akan menjadi orang yang bersyukur, Ustaz? Betul sekali, nah, kan gitu. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu yakin setan itu kalau orang yang sudah tergoda oleh setan itu kemudian dia tidak bersyukur, Ustaz? Karena hatinya sudah tertutup, Ustaz, ya. Tidak bisa kita katakan 100% hatinya tertutup. Minimal 90% itu enggak kemana gitu ya. Secara hitungan manusianya 90% sudah memang terkunci, kikir. Hatinya. Nah, kadang kalau mau memberi pingin ditunjukkan. Oh. Ini pemberian lembu untuk kurban gitu. Ini dari si fulan. Saya rasa Allah juga kalau dengan niat, Allah sudah tahu, apalagi kita memberikan. Iya. Jadi kalau niat dibentuk dengan apa? Benar-benar kita kembali dengan ikhlas itu tadi ya kan. Itu berapa kali lipat gandanya ya. Belum lagi berat yang kita beri dan sebagainya. Allah itu Maha Pengetahu. Jadi harapan di sini semua, kalau kita masih berbuat tapi mengharap, itu yang luar biasa, Ustaz. Jadi kalau kita berbuat, kita melepas. Ada istilahnya. Jadi kalau kita berbuat, kita melepas, jadi nggak ada beban. Nah, kita melakukan kebaikan, itu nggak ada beban. Jadi hitungan di akhirat kan begitu. Walaupun insya Allah, Allah akan meninggikan derajat-derajat orang, orang yang dermawan, orang berilmu dan sebagainya. Terus di sini, jauhilah kita daripada tempat-tempat, apalagi bulan suci Ramadan ini, yang bisa merobek keimanan kita. Ya, contohnya tempat-tempat prostitusi, terus tempat perjudian, tempat yang lain. Karena setan itu selalu mengajak sama kita, kan gitu. Kemudian apa yang kita dapatin sekarang, ya selalu kita mengedepankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin tambahkan. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan dalam beberapa hari yang lalu, bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu digoyang oleh syaitan, tidak akan mampu dikalahkan oleh syaitan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin di dalam firman-Nya, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagi kalian untuk menggoda mereka. Jadi hamba-hamba Allah, siapa hamba-hamba Allah itu? Adalah yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah derajat hamba, yaitu hamba Allah, Abdullah, hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seorang mukmin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia ini, maka Allah menyerunya dengan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Jadi hamba-hamba Allah, bagaimana kita mampu menciptakan diri kita sebagai hamba Allah? Inilah salah satu lewatnya, adalah lewat puasa, lewat meningkatkan salat malam kita, tarawih. Ya, jangan hanya semangat di awal, tetapi juga kita berupaya semaksimal mungkin untuk konsisten sampai akhir daripada bulan Ramadan. Begitu juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bukan hanya sekedar membacanya bercepat-cepatan, ya, melaju-lajukan bacaan, tetapi juga membacanya dengan ta'anni, dengan benar-benar ada yang baik, dengan memanjangkan yang panjang dan memendekkan yang pendek, dan begitu juga dan warattilil qur'ana tartila. Semoga apa yang kita lakukan dari kebaikan, dari amal ibadah, dari puasa, sampai ibadah-ibadah sunnah yang lain yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini dapat memberikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya Ardian Sah bersama saya Ustaz Safiar. Terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.